kerasa musik dan teruslah kau menari. Adrenalin pun makin tinggi ketika hilang kedua kakimu. Shake that thing, miss. Lagumu terus dan terus ku mainkan. Bergerak tinggalkan semua pikiran. Dan malam ini yang sangat kau nanti. Listen all around with the music coming from the sound. Semua menikmati tayin berhenti. Turn the lights off and turn on your body. Listen all around with the music coming from the sound. Semua menikmati tayin berhenti. Turn the lights off and turn on your body. Saat indah bersama.